Halo Pak Joni, selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Iya, seperti apa pandangan Anda melihat kondisi ini? Kalau menurut saya bahwa hukum di negara kita ini kan harusnya dipatuhi. Apapun yang telah diputuskan itu harus dijalankan. Nah, seandainya ada kekeliruan, itu harusnya menjadi suatu catatan untuk berikutnya. Kalau tidak adanya kepastian hukum, siapa yang mau investasi ke sini? Itu aja Bu. Terima kasih. Pak Martin, selamat siang. Siang. Halo. Iya. Seperti apa komentar Anda, Pak? Iya, ini Indonesia ya kan. Sekarang ini yang punya power itu wartawan dan koran atau radio seperti yang Anda laksanakan, ya kan. Sekarang ini jaksa pun semuanya itu masih getar-getir, takut sama wartawan. Jadi keadilan itu salah satunya ada di tangan wartawan. Iya. Itu aja, terima kasih. Pak Adi. Halo. Ya, Pak Adi, silakan untuk komentarnya. Bu, kalau misalnya keputusan pertama kan dari hakim ya, itu seharusnya keputusan pertama itu kalau misalnya sampai dianulir, keputusan dari hakim yang pertama itu perlu dipertanyakan. Kenapa bisa begitu? Kalau kita di sini kan enggak. Jadi kelihatannya kalau ada yang masuk kasus hukum itu semuanya jadi seperti diperes aja gitu. Kalau dianulir, harusnya yang mutusin yang pertama dilihat. Kenapa bisa terjadi keputusan itu? Jadi kalau misalnya nggak benar kan dia juga harus kena gitu. Kalau nggak kan diperes aja terus. Nanti ini dianulir lagi, dianulir lagi. Yang pertama pokoknya diperes aja, habis aja gitu. Terima kasih Bu.